Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sekarang ini kita akan berbicara tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan hidayah. Bagaimana kita bisa mendapatkan jalan hidayah? Untuk mendapatkan jalan hidayah, kita mesti tahu apa hidayah itu. Apa yang bisa menjadikan sebab datangnya hidayah, dan apa yang menjadi sebab jauhnya hidayah itu. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Banyak ayat berbicara tentang al-hidayah. Beberapa di antaranya mungkin bisa kita bacakan di kesempatan sekarang ini. Di antaranya adalah surat Yunus ayat ke-57. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia sekalian, Allah menyeru manusia, memanggil, wahai manusia sekalian, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat dari Tuhan kalian, wa syifa lima fis sudur, dan dia pun menjadi syifa, penawar atau obat apa-apa yang di dalam kalbu, yang di dalam hati, yang di dalam dada. Wa huda wa rahmah lil mu'minin, sekaligus dia juga menjadi petunjuk, menjadi hudan, dan dia menjadi rahmah. Allah katakan, qad ja'atkum. Apa itu yang datang? Al-Quran. Telah datang kepada kalian Al-Quran, kitab yang isinya petunjuk, yang di dalamnya ada mau'idhah min rabbikum. Di dalam Al-Quran ada mau'idhah dari Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat-nasihat, teguran-teguran, sekaligus Al-Quran pula menjadi syifa, bisa menjadi syifa, penawar atau obat, lima fi sudur, obatnya hati. Dia pun menjadi hudan wa rahmah lil mu'minin. Apa itu hudan? Hudan wa ilmul bilhaq wal amalu bihi. Hudan itu adalah ilmu tentang al-haq, tentang kebenaran, lawannya ilmu tentang al-batil. Al-Quran sebagai hudan, maka isinya adalah ilmu tentang al-haq, dan juga di dalamnya ada amal bihi, mengajak untuk beramal dengan menjalankannya. Sehingga hudan mengandung ilmu, yang ilmu itu bisa berbuat, menggerakkan orang yang mendapatkan hudan itu untuk beramal dengan ilmu yang hak itu tadi. Jadi hudan apa? Ilmu yang itu ada petunjuk, yang di dalamnya pula mengandung mengamalkan ilmu al-haq itu tadi. Sementara ar-rahmah ya ma yahsul minal khair wal ihsan was thawab al-ajil atau wal ajil. Rahmat itu adalah apa-apa yang diperoleh dari kebaikan dan kebagusan, dan juga pahala, baik yang Allah berikan segera, artinya di dunia, atau Allah yang balaskan kelak di akhirat. Maka itu rahmah. Rahmah meliputi segala kebaikan, segala bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ataupun di akhirat. Dalam ayat Allah tegaskan lil mu'minin qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin, bukan untuk orang kafir. Al-Qur'an itu bisa menjadi mau'idhah, bisa menjadi syifa', bisa menjadi hudan, bisa menjadi rahmat. Itu hanya untuk orang yang beriman saja. Qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Ayat yang lain Allah katakan innaka dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah katakan innaka ya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah siapa orang yang kau kehendaki, walaupun kekasihmu, walaupun pilihanmu, tetapi engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah a'lamu, maha mengetahui untuk siapa-siapa yang bisa pantas untuk diberi hidayah. Wa a'lamu bil muhtadin, kata para ulama, huwa a'lam biman yastahiq al hidayah. Allah maha tahu siapa yang paling berhak untuk diberi hidayah. Ayat ini turun ketika Rasul alaihissalatu wassalam berharap-harap sekali agar pamannya Abu Talib untuk mendapatkan hidayah. pamannya yang telah banyak menolong Rasul, maka sewajarnya Rasul berharap sekali beliau mendapatkan hidayah. Akan tetapi Allah yang Maha Tahu tidak memberi hidayahnya. Maka ketika Nabi sedih dengan kondisi seperti itu, Allah mengabarkan, innaka la tahdi man ahbabta. Walaupun orang yang paling dikasih kamu, bukan kamu yang beri hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberikan hidayah siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Ketika Allah memberikan hidayah atau tidak memberikan hidayah, dasarnya ilmu Allah yang maha luas. Karena Allah tahu siapa-siapa yang pantas dan patut untuk diberi hidayah. Sehingga hidayah dasarnya adalah apa? Siapa-siapa yang Allah kehendaki didasarkan oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Surat lain yang terdapat dalam surat Al-Ankabut, ayat ke-69, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu, berjuang, bersungguh-sungguh, fina, menuju kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kata Allah akan kami beri hidayah, petunjuk, jalan menuju kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang muhsinin. Allah katakan dalam ayat ini, walladzina jahadu fina. Jahadu, yaitu orang-orang yang berjihad melawan musuhnya, musuh Allah SWT. Jihad. Alladzina jahadu a'da Allah, orang-orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah. Juga bermakna alladzina jahadu ala nafs, orang yang berjihad melawan nafsunya, melawan dirinya. Dan juga orang berjihad melawan syaitan. Jadi walladzina jahadu fina, orang yang berjuang melawan musuh-musuh Allah atau melawan dirinya atau melawan syaitan, fina dikatakan oleh para ulama ibtigha'a mardhatina, dia berjuangnya itu karena berharap memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang berharap mendapatkan keridhaan dari Allah, bukan berjuang mendapatkan pujian atau keuntungan dunia. Tetapi perjuangan yang dia lakukan ibtigha mardhatillah, yang diharapkan adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas orang-orang yang berjihad di jalan Allah mencari ridha Allah, baik berjihad melawan musuh-musuh Allah atau berjihad melawan dirinya atau berjihad melawan syaitan, kalau dia betul ibtira marwatillah, berharap rida Allah, lanahdiyannahum subulana, maka pasti aku beri jalan menuju jalanku, kata Allah SWT. Artinya pasti Allah akan berikan hidayah pada orang itu. Jadi hidayah akan dia peroleh kalau dia berjuang melawan musuh-musuh Allah, atau melawan dirinya, atau melawan syaitan. Kalau berjuangannya betul mencari ridha Allah, maka akan ada jaminan dia memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Kalimat lama'a, kebersamaan Allah itu artinya bil'aun wal-nasr wal-hidayah. Artinya Allah akan berikan pertolongan pada dia, akan berikan bantuan kepada dia, akan memberikan hidayah pada orang itu kalau dia berjihadnya dengan benar, mencari ridha Allah, maka dia tergolong orang muhsin yang Allah katakan innallaha lama'al muhsinin, Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Artinya akan terus menerus memberi pertolongannya, memberi bantuannya, dan memberi hidayahnya. Tiga ayat ini memberikan contoh dari ayat-ayat yang banyak yang berbicara tentang hidayah. Sesungguhnya masih banyak ayat yang lainnya. Yang jelas bahwa Al-Quran adalah memberikan keterangan kepada kita. Dia adalah basirah sebagai keterangan dan juga sebagai mau'idhah yang mengingatkan orang. Al-Quran mau'idhah dari Allah SWT mengingatkan orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia juga sebagai hudan wa rahmah. Hudan apa tadi? Ilmu bil haq wal amal bihi. Bukan cuma ilmu saja, tapi ilmu tentang hak. Tidak berhenti di situ juga, tapi amal bihi. Itulah hudan. Sunnahkan ar-rahmah. Apa-apa yang diperoleh dari kebaikan dan pahala-pahala, baik yang disegerakan di dunia diperoleh ataupun di akhirat. Al-Quran juga bayan wa syifa. Al-Quran juga sebagai keterangan dan juga sebagai penawar, artinya sebagai obat. Fahuwa hudan lil alamin wa ma'idah lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi semua manusia. Dia nasihat bagi orang bertakwa, syifa lil alamin wa hudan lil muttaqin. Dia juga sebagai penawar buat manusia semua, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa, syifa lil mu'minin wa ma'udzah lil alamin. Dia penawar bagi orang beriman dan sebagai nasihat bagi al-alamin. Fahuwa fi nafsihi huda wa rahmah wa syifa wa mau'idhah. Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai mau'idhah, sebagai penasehat pula. Al-Quran itu sendiri kalau kita baca bisa menjadi petunjuk. Al-Quran kalau kita baca bisa menjadi rahmat. Bacanya Al-Quran sebagai rahmat karena mendatangkan pahala, mendatangkan ketentraman. Dia pula menjadi syifa yang gundah gulana bisa jadi tenang dan juga bisa menjadi obat ketika kita meruqyah dengan Al-Quran wa mau'idhah. Dia pula menjadi nasihat. Ketika kita baca Al-Quran, kita pahami, maka di dalamnya ada nasihat-nasihat. Faman ihtada wattaghab wastafa kana bimanzilah man ista'mala dawa alladhi yahsul bihi asyifa. Barang siapa yang mengambil petunjuk dengan Al-Quran, mengambil nasihat dari Al-Quran, dia berobat, mengambil obat, mengambil sebab berobat dengan Al-Quran, kana bimanzilah man ista'mal al-dawa alladhi yahsul bihi asy-syifa. Atas orang seperti ini, yaitu orang yang mencari nasihat dari Al-Quran, mencari pengobatan, berobat dengan Al-Quran, mencari hidayah dengan membaca Al-Quran, ini seperti orang yang sakit lalu ambil obat. Tujuannya apa? Ingin sembuh. Dia minum obatnya itu. Ketika kita mencari obat dengan Al-Quran, kita mencari petunjuk dengan Al-Quran, kita mencari nasihat dengan Al-Quran, seperti seseorang mengambil obat, diminum obatnya, menghendaki kesembuhan dari penyakitnya. Bahwa doa Allahu bil fi'l, maka orang seperti itu, Al-Quran adalah dawa untuk dia. Dan dijalani. Dia berobat, dia minum obatnya itu. Rasa pahitnya, dia rasakan, dia sabari. Maka, akan diperoleh pengaruh. Wa illa yastamilhu fa huwa dawa' lahu bil quwwah lakinnahu lam yastamilhu. Kalau obat tidak diminum, apakah obat itu karena enggak sembuh dia terus tidak menjadi obat itu? Saya punya obat, tetap sakit. Kenapa? Karena obatnya tidak diminum. Apakah yang disalahkan obatnya? Obatnya enggak mempan ini, enggak manjur. Maka seperti itu pula Al-Quran. Kalau dia tidak menggunakan Al-Quran sebagai obat yang dia berobat dengannya, tetap saja Al-Quran itu sebagai suatu kekuatan, sebagai obat. Kenapa tidak punya pengaruh? Karena dia tidak menggunakannya, tidak meminumnya. Jadi bukan Anda punya Al-Quran di rumah terus Anda tidak sembuh dari penyakit Anda, tetap saja tidak mendapat hidayah. Bukan Al-Quran yang salah, tetapi menggunakannya itu salah. Obat itu diminum, bukan cuma sekedar dicium-cium ataupun didekatkan. Maka salah cara tidak akan memberikan manfaat untuk dirinya, walaupun obat itu adalah obat paten sekalipun. Walaupun itu Al-Quran ada pada dirimu, tapi kamu tidak menggunakannya dengan benar, maka tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika al-huda, fal Qur'an huda bil fi'l liman ihtada bihi. Maka demikian pula petunjuk itu, al-huda, hidayah itu seperti itu pula. Maka Quran bisa menjadikan petunjuk, bisa menjadikan huda, menjadikan hidayah, kalau dijalani oleh orang-orang yang mencari hidayah. Kalau dia mencari hidayah lalu menjalani apa yang ada di Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah itu. Walhadihu Allah, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walmahal al-qabil wal qalbil abd, tempat untuk menerima hidayah, tempat untuk menerima hidayah dari Allah adalah al-qalbu, qalbunya manusia. Waladhi yahsul bil huda huwa al-Qur'an. Sementara dari mana jalannya kita mendapatkan hidayah dari Allah itu? Lewat Al-Qur'an. Jadi ada Allah sebagai fa'il yang memberikan hidayah. Ada qalbu sebagai tempat yang akan dituangi hidayah itu tadi. Ada pula alat hidayah sampai kepada qalbu itu, yaitu Al-Quran. Falmahal al-qabil wal-qalbul abd al-muttaqi al-munib ila rabbihi. Maka qalbu qalbunya seorang yang bertakwa, qalbunya seorang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tempat yang akan menerima al-hidayah. Fa idza hadahu Allah fa ka'annahu wasal athar fi'lihi ila mahal qabil fa ta'athar bihi. Lah, qalbu orang beriman atau qalbu orang yang kembali kepada Allah itulah yang ketika dia mendapatkan hidayah akan sampai pengaruhnya pada perbuatan orang itu. Kalau hidayah itu diletakkan di kalbunya si mukmin atau orang yang kembali kepada Allah, maka hidayah yang dalam bentuk Al-Quran itu tadi punya pengaruh dalam kehidupannya dan perbuatannya. Fasara lahu huda wa shifa, Maka dengan demikian Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat orang itu, bisa menjadi syifa buat orang itu, karena masuknya di tempat yang benar. Huda ini masuknya di tempat benar, seperti obat, ketika masuk di tempat yang benar, dia akan punya pengaruh terhadap kesehatan menjadi baik. Dia juga menjadi rahmah wa mau'idhah. Dia juga menjadi rahmat bagi orang itu dan juga mau'idhah. Rahmat apa tadi? Ketika seseorang memperoleh kebaikan dan pahala-pahala baik di dunia ataupun di akhirat. Maka ketika Al-Quran masuk dalam kalbu seorang yang beriman, maka dia menjadi hidayah bagi orang itu, menjadi syifa dan juga menjadi rahmat. Dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Bil wujud wal fi'il wal qubul. Maka akan nampak wujudnya itu dalam bentuk perbuatan, dan dia menerima apa yang ada dalam Al-Quran itu tadi. Idza lam yakun al-mahal qabilan wasala ilal huda falam yu'athir fihi kama yasal al-huda ila mahal ghairi qabil liiktida. Kalau tempat yang menerimanya itu salah, bukan tempatnya huda, maka tidak akan berpengaruh. Al-Quran itu ketika masuk tetapi tempatnya salah, ya tidak punya pengaruh, yang dengannya dia mendapatkan apa? Nutrisi. Karena nutrisinya itu masuknya bukan pada tempat yang benar. Fa'inahu la yu'athir fihi syai'an. Maka tidak punya pengaruh apapun. Obat ataupun vitamin ataupun makanan yang penuh gizi dan nutrisi itu, kalau tidak tepat masuknya, ya tidak menjadi baik buat dirinya. Ada makanan-makanan tertentu dimakan oleh seseorang tidak menjadi baik, padahal makanan itu asalnya adalah makanan baik. Contoh orang yang punya penyakit gula, atau orang yang punya darah tinggi atau kolesterol, makanan-makanan tertentu yang baik dimakan sama dia tidak menjadi baiknya buat tubuh dia, justru menjadi racun karena tidak tepat. Lah kalau Al-Quran masuk di tempat yang tepat, maka akan punya pengaruh menjadi baiklah dia. بل لا يزيده إلا ضعفا وفسادا إلى فساده. Bahkan kalau salah tempat, walaupun itu tadinya kebaikan, la yaziduhu illa dha'wan wal fasad, tidaklah menambah kecuali menjadikan lemah dan menjadikan tambah buruk. Hal ini seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina ila khasara. Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an, aku turunkan Al-Qur'an, nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, yang di dalam Al-Quran itu ada apa? Ada syifa dan juga ada rahmah, kebaikan-kebaikan serta ganjaran kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia atau di akhirat. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang beriman. Kalau Al-Quran itu masuk pada kalbunya si mukmin, maka Al-Quran itu menjadi kebaikan bagi si mukmin, menjadi petunjuk, menjadi syifa, menjadi rahmat. Bagaimana buat orang kafir? Wala yazidu zalimina illa khasara. Sementara bagi orang-orang kafir, orang yang zalim, justru Al-Quran ketika masuk kepada mereka menjadikan tambah kerugian bagi mereka, karena tambah ingkar, tambah tidak menerima, tambah menjauh, tambah memperolok-olok. Kalau sekarang ada pada diri kita kurangnya pengaruh Al-Quran, rasa-rasanya biasa-biasa saja ketika membaca Al-Quran itu, maka kita perlu bertanya pada diri kita. Kita perlu bertanya pada kalbu kita. Bagaimana sih kamu? Siapa kamu ini? Perlu takut, perlu koreksi kita. Kalau Al-Quran tidak berpengaruh pada diri kita, kita perlu khawatir, khawatir kena ayat ini. Wa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kalau bagi kita enggak bisa berobat, kita enggak bisa menjadi baik dengan Al-Quran, khawatir keimanan kita sedang turun. Soalnya kalau keimanan kita bagus, Allah katakan wasyifa wa rahma lil mu'minin. Sementara orang kafir wala yazidu zalimina illa khasara. Bagi orang kafir, Al-Quran itu tidaklah bertambah kecuali kerugian. Fatakhalaf al-ihtida' yakun li'adamil qubul mahal taratan, wa li'adamil alah al-huda taratan, wa li'adamil fi'il al-fa'il huwa wa huwa hadi taratan. Sehingga kegagalan seseorang mencari hidayah, mendapatkan hidayah, itu bisa jadi kadang-kadang disebabkan oleh apa? Tempatnya. Tempat untuk menerimanya salah. Bukan di tempat yang benar kita meletakkan al-huda itu tadi. Atau yang kedua, alatnya tidak ada, enggak sampai alatnya ke orang itu, yaitu Al-Qur'an. Atau yang ketiga, al-fa'il huwa Allah, tidak menghendaki. Wa la yasil huda 'ala al-haqiqah illa 'inda ijtima'i hadhihi thalathah. Maka tidaklah petunjuk itu didapati oleh seseorang dalam bentuk hakiki kecuali ketika tiga perangkat itu ada berkumpul padanya. Adanya kalbu yang siap untuk menerima dengan benar di tempat yang benar, adanya alat yaitu Al-Quran, yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala al-hadi, menghendaki, menghidayahi orang itu. Karena ilmu saja tidak cukup. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-23, Allah berfirman, walau alimallahu fihim khairan la'asma'ahum. Kalau Allah mengetahui atau melihat pada mereka itu ada kebaikan, maka Allah akan berikan kemampuan mereka untuk mendengar. La'asma'ahum, akan didengarkan kepada mereka. Wala'asma'ahum latawallau wahum mu'aridun. Kalaupun mereka mendengar, diperdengarkan kepada mereka, mereka dengar. Ternyata la tawallau wa hum mu'ridun, mereka akan apa, berpaling dan mereka menentang. Tidak semua yang mendengar, tidak semua yang tahu akan Al-Qur'an terus menjadi mendapatkan hidayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala putus atau halangi jalan dia memperoleh hidayah, yaitu pendengaran. Pendengaran bukan pendengaran telinga, tapi pendengaran dari kalbu. Dan kefahaman tentang pahamnya yang bermanfaat untuk dirinya. Semua ini sebabnya adalah li adamil qubul mahal fa innahu la khaira fihi. Sebab utamanya adalah tempat yang untuk menerima itu menolak, tidak mau menerima. Maka fa'innahu la khaira fi, tidak ada kebaikan pada orang itu. Fa'inna insan innamaya yanqabil haq bil khair alladhi fihi wa mahabbatihi lahu wa hirsi alaih. Seseorang yang bisa tunduk terhadap al-haq itu, yang mau menjalani kebaikan di dalamnya, orang yang tunduk adalah orang yang mau menjalani kebaikan padanya, orang yang mencintai kebaikan itu, orang yang menjaga kebaikan. Maka dia mau siap tunduk kepada kebaikan itu. Bukti ketundukan dia bukan dengan lisan, tetapi apa? Buktinya adalah dia menjalani kebaikan itu, mencintai kebaikan, dan menjaga kebaikan itu. Sementara mereka haula laisa fi qulubihim syai' min dzalik. Orang-orang kafir di kalbunya tidak ada yang seperti itu. Ingin menjalankan kebaikan, ingin menjaga kebaikan, mencintai kebaikan, tidak ada. Fawasal al-huda ilaiha wa waqa alaiha kama yasil ghaith an-nazil min as-sama' ala al-ard al-ghalit al-aliyah. Maka huda dalam bentuk Al-Quran, kalaupun sampai kepada mereka, sampainya kepada mereka itu seperti hujan yang turun dari langit ke bumi, sementara buminya itu bumi yang gersang dan keras tanahnya di tempat yang tinggi. Bisa dibayangkan, air datang dari langit dalam bentuk hujan ke bumi, tetapi bumi yang menerima air itu tadi kondisinya cadas atau bebatuan yang tempatnya di atas. Adakah pengaruh dari hujan itu? Bisakah dia menumbuhkan sesuatu? Maka kondisi tanah seperti itu tidak bisa menahan air, tidak bisa menumbuhkan sesuatu, karena airnya enggak ada, langsung turun semua. Kondisi tanah seperti ini tidak bisa menerima air yang itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dalam bentuk hujan, yang dengan air itu sesungguhnya bisa memberikan penghidupan tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya. Maka air itu sendiri fi nafsi rahmah wa hayat. Air itu sendiri kan asalnya apa? Rahmat dan kehidupan di sana ada. Walakin laisa fiha qubul lahu, akan tetapi tempatnya, tanahnya itu tidak bisa menerima air itu. Masalahnya tanah ini yang tidak bisa menerima karena dia keras, tidak menyerap air, dan tempatnya di atas, sehingga semua air walaupun turun lewat dia tidak berpengaruh sedikit pun pada dia. Fi haula'i ma'adam al-qubul wal-faham afat al-ukhra wa hiya al-kibr wal-i'rab wal-fasad al-qasad. Pada mereka orang-orang kafir, di samping kalbunya itu tidak bisa menerima kebenaran dari Al-Quran, juga ada sifat kibirnya, kesombongannya, menentang, dan juga fasad. Itu tambahan sehingga dia tambah jauh dari hidayah. Walaupun mereka faham, falau fahamu layan qadu walam yattabi'u al-haq walam ya'malu bihi. Kalaupun mereka, kalaupun mereka misalkan faham, mau mengerti, tetapi tidak mau menjalankan, tidak mau mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran yang hak itu, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Itulah orang-orang kafir, karena tempatnya memang tidak bisa menerima, tidak siap untuk menerima kebenaran. Jadi jangan heran kalau di zaman sekarang ini ada profesor tahu tentang Islam sampai detil, tetapi amalannya sebagian tetap di atas kekafirannya, tetap menjalankan fasad. Padahal dia tahu persis. Kalau antum tanya kepada orang itu tentang tafsirnya ayat, mungkin sekali dia bisa menerangkannya, karena dia mendalami, mempelajari. Bahkan sebagian mengatakan bagus loh Al-Quran itu. Tetapi Al-Qubul tidak ada. Walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Walaupun mereka mendengar, walaupun mereka mempelajari, walaupun mereka dapat gelar doktor, profesor sekalipun dalam bidang tafsir katakan, tetapi karena tempat si kalbu itu tidak menerimanya, la tawallau wa hum mu'ridun. Maka gelaran profesor, doktor, atau tulisan yang telah dia bikin tulis, jangan mengecohkan kita, tetapi kita buktikan dengan amalan dia, betulkah dia orang yang mendapatkan hidayah dari Allah atau sebaliknya. Falhuda fil haqi haula hudal bayan wa iqamatul hujjah la hudat taufiq wal irsyad. Yang namanya hidayah untuk mereka orang-orang kafir atau orang munafik adalah hudal bayan wal iqamatul hujjah. Bayan telah sampai, keterangan telah sampai kepada mereka. Al-Quran itu huda bayan. Tapi wahyu yang masuk, ketika Al-Quran itu bisa masuk di tempat yang benar, bukan cuma sekedar huda bayan, tapi bisa menjadi huda taufik wal irsyad. Lah mereka cuma mendapatkan huda bayan wa iqamatul hujjah, tapi huda taufik wal irsyad tidak dia dapati. Huda, hidayah itu ada dua, hidayah bayan dan hidayah taufik wal irsyad. Hidayah bayan adalah dengan diturunkannya Al-Quran dan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hudal irsyad wa taufik adalah Allah berikan kalbu yang bisa menerima hidayah itu tadi. Maka mereka karena hanya memperoleh huda bayan yang dia pelajari sampai kelas doktorah, mendapat gelar doktor, tetapi huda taufik dia enggak dapat, huda irsyad dia enggak dapat. Falam yattasil al huda fihi fi haqqihim birrahmah. Maka untuk mereka hidayah itu cuma sekedar hidayah petunjuk dan iqamatul hujjah saja, tidak memperoleh apa hak mereka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dalam bentuk rahmat, hidayah dalam bentuk taufik, dia tidak dapat. Cuma sekedar ilmu. Dan dia berbangga-bangga dengan ilmunya. Dia katakan, saya sudah belajar loh. Kamu apa? Tapi pada kenyataannya, walaupun dia belajar ilmu tauhid tinggi sekali, pada kenyataan dia masih melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi akidah. Wa amal mu'minun fattasil huda fi haqqihim ar-rahmah. Adapun orang yang beriman, maka hudanya itu, petunjuknya itu berhubungan dengan mendapatkan pula rahmat. Fasara Quran lahum huda wa rahmah. Maka bagi orang itu, bagi orang beriman, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk artinya dia mendapatkan ilmu yang hak dan juga mengamalkannya. Rahmat artinya dia mendapatkan kebaikan dan juga mendapat as-sawab di dunia dan di akhirat. Rahmat ketika disandingkan dengan huda, dengan petunjuk, dengan hidayah, atas haknya si mukmin itu ada dua kondisi, yaitu ajilah dan ajilah, di dunia dan di akhirat. Dia peroleh huda dan rahmat itu di dunia dan di akhiratnya. Fa'amal ajilah fama yu'tihimullahu fid dunya min mahabbatil khair wal bir. Maka di dunia Allah segerakan untuknya, dia cinta pada kebaikan, dia cinta kepada kebagusan. Wadhuku ta'amal iman wa halawatihi. Di dunia dia merasakan nikmatnya, manisnya iman. Wal farah wa surur bihadal huda. Dia merasa senang dengan petunjuk hidayah yang dia peroleh itu. Dia bersyukur ketika dia mendapatkan hidayah yang dia bisa nikmati di dunia ini. Fahum yataqallabuna fi nuril hudahu wa yamshuna bihi fin nas. Maka dia berjalan di atas petunjuk huda dan nur. Dia bermuamalah dengan manusia di atas petunjuk huda dan nur itu. Hidupnya tidak asal-asalan. Tidak tanpa petunjuk. Dia merasa senang hidup dibimbing dengan petunjuk yang benar. Fahum asyadun nas farahan bima atahum rabbahum minal huda. Maka mereka, orang beriman itu yang mendapat petunjuk, maka mereka adalah orang-orang yang paling senang di atas petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah berikan kita sabat di atas sunnah. senangnya luar biasa. Ketika dia bisa menjalankan, berpegang teguh di atas manhaj yang benar, dia senang, dia bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah agar diberikan as-sabat ini, istiqamah, sampai kematian datang kepadanya. Dia takut kalau nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun bermuamalah dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad amarahum bi rabb wa qad amarahum rabbahum ay yafrahu bi fadli rahmatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk bergembira dengan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, atas karunia Allah dan rahmatnya, maka atas semua itu, falyafrahu, bergembiralah kalian dengan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah. Falyafrahu, bergembiralah kalian. Wa khairun mimma yajma'un. Karunia dari Allah, rahmat dari Allah ini jauh-jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Artinya dari dunia. Dunia terkumpul semuanya di tangan kamu. Kalau tidak mendapat rahmat, maka tidak ada artinya. Tetapi ketika kita mendapatkan karunia dari Allah dan rahmatnya dari Allah, maka rahmat dan karunia ini khairun mimma tajma'un. Fadlullah dan rahmatnya, wal ilm, wal iman, wal Quran, wa huda, wa itiba' rasul. Karunia Allah dan rahmatnya, apa yang dimaksud karunia dan rahmatnya Allah itu dalam ayat ini? Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Apa itu karunia dan rahmat dari Allah? Wa al-ilm, yang dimaksud adalah al-ilmu. Kalau engkau mendapatkan ilmu, ilmu artinya ilmu ad-din, yang mengantarkan kamu kepada kebenaran, yang menyelamatkanmu dari api neraka, dari kesesatan, itu ilmu. Kalau kamu dapat ilmu, maka itu adalah karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Yang kedua, al-iman. Kalau iman masuk dalam kalbumu, itu adalah rahmat dan karunia dari Allah. Karena tidak semua orang diberi oleh Allah iman. Karena banyak orang kaya, banyak orang punya jabatan, banyak orang ningkrat, tidak diberi iman oleh Allah SWT. Ketika kamu diberi iman oleh Allah, maka itu adalah karunia dan rahmat dari Allah SWT kepadamu. Wal-Quran, wal-huda, wa ittiba' rasul. Ini juga semua rahmat. Al-Quran, rahmat dari Allah. Karena kalau tanpa ada Al-Quran, bagaimana hidup kita? Apa jadinya kita tanpa petunjuk Al-Quran? Kita berbuat kesesatan, gak ada yang negur. Kita ingin beribadah kepada Allah, ternyata sesat. Na'udzubillah. Tetapi dengan adanya Al-Quran, kita tahu mana yang sesat dan mana yang benar. Maka Al-Quran merupakan rahmat dari Allah dan karunia-Nya. Ini pemberian dari Allah yang Allah segerakan Demikian pula hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ittiba' Rasul, mengikuti Rasul. Sehingga selamatnya kita dari kebid'ahan. Kita menjadi ahli sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, ini merupakan rahmat dari Allah, pilihan. Tidak semua orang diberi rahmat ini. Ini merupakan hidayah dari Allah SWT. Maka ketika kita ada di atas sunnah, jauh dari kebid'ahan, kita mendapatkan hidayah, kita ada di atas iman, kita diberi ilmu oleh Allah. Kalau kondisi kita ada seperti itu, kita berhak mendapatkan apa yang Allah katakan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, bergembiralah kamu karena kamu telah mendapatkan iman. Sekarang ada di atas iman, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan kemudahan kalian untuk ittiba kepada Rasul, bukan menjadi pengikut ahl bid'ah. Berbahagialah, bersenanglah. Fa bidzalika falyafrahu, bergembiralah, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairu mimma yajma'un. Kalau kamu dapat ini, walaupun dunianya luput, itu lebih baik. Karena Allah mengatakan hidayah yang dalam bentuk tadi itu khairun mimma yajma'un. Jangan kecil hati, justru berbangga, berbahagia. Falyafrahu, berbahagialah kamu walaupun luput dari dunianya. Bukan artinya kita menolak, tetapi kalau terpaksa ternyata jauh dari itu, jangan sampai kecil hati, tapi tetap berbahagia. Karena kamu mendapatkan sesuatu yang lebih besar, mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpulkan itu tadi. Kalau mereka memang hidupnya untuk di dunia, maka mereka mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Warahmah lati tahsul liman hasala lahu al-huda takunu bihasabi hudahu. Maka setiap rahmat yang diperoleh dari petunjuk itu, maka dia termasuk hidayah yang dia peroleh. Rahmat itu merupakan bagian, ketika sampai kepada seseorang, bagian dari hidayah yang dia peroleh. Fakullama kana nasibuhu minal huda atam, kana hadduhu minal rahma awfar. Maka setiap seseorang yang nasib mendapat hidayahnya itu lebih sempurna hidayahnya, kalau pada diri seseorang hidayah itu lebih sempurna, maka dia mendapatkan rahmatnya juga lebih banyak. Jadi rahmat itu Anda akan peroleh tergantung hidayah yang kamu peroleh. Kalau hidayah kamu sempurna, rahmatnya lebih banyak. Kalau hidayah kamu rendah, maka rahmatnya juga lebih rendah. Wal insan kullama ittasa ilmuhu ittasa rahmatahu. Manusia ketika luas ilmunya, maka rahmatnya juga bisa tambah luas. Waqad wasa rabbana kulli syarr rahmatan wa ilman, dan Allah Subhanahu wa taala telah dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sangat luas dan memiliki rahmat juga sangat banyak, sangat luas sekali. Fahuwa subhanahu arham minal walidah biwaladihi, dan dia Allah zat yang paling rahim, paling penyayang, bahkan lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Bal huwa arham bil abd min nafsihi, bahkan Allah lebih sayang pada seorang hamba daripada dirinya. Siapa yang paling sayang pada kita? Anda mengatakan diri saya sendiri? Tidak. Allah lebih sayang pada diri kita dibanding kita sendiri sayang pada diri kita. Kama huwa a'lam bimasalal abd min nafsihi, sebagaimana Allah lebih tahu tentang maslahat seorang hamba dibanding dirinya. Siapakah yang lebih tahu maslahat kita? Maka mungkin kita mengatakan diri kita. Tidak. Allah lebih tahu daripada diri kita tentang maslahat. Berapa banyak orang yang punya pikiran, saya kalau kerja di perusahaan A, perusahaan A terkenal apa, punya nama yang bagus sekali, baik dari servis apa bulanannya ataupun servis-servis yang lainnya. Dia anggap bahwa perusahaan itu sangat memanusiawikan karyawannya, sangat menghargai dengan baik. Maka dia berharap, di benak dia, saya ini orang paling pantas, paling baik kalau di situ. Apakah pasti? Berapa banyak orang yang menganggap dirinya baik di satu tempat, ternyata justru malah jadi sudah habis. Jadi malah mencelakakannya. Berapa banyak yang kita anggap baik, seorang wanita bisa jadi istri saya, ternyata ketika gagal kita baru tahu, oh ternyata si fulanah itu tidak cocok buat saya. Bukan tidak baik akhlaknya, bukan, tetapi ternyata punya penyakit ini dan penyakit itu yang tidak cocok, kalau sama saya akan tambah merepotkan. Artinya ada sesuatu hal yang kita anggap bahwa itu cocok buat kita, karena saya yang paling tahu diri saya. Ternyata masalah gaib yang akan datang kita tidak tahu, Allah maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala a'lam bimaslahal 'abd min nafsihi. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.